نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهنا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبت علينا. Dipancarkan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bajah Sendang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi, dan kita masih berada di silsilah tentang masalah pernikahan. Dan tema yang kita angkat pada pertemuan kita kali ini adalah hal-hal yang menjadi sebab orang itu takut untuk menikah. Baik Buya, tadi seperti yang sudah Umi singgung di awal sebelum kita jeda tadi Buya, bahwa terkadang ada orang tua tuh yang memang ingin membuka pintu halal untuk anak Buya. Sebab keinginan itu ada, tapi melihat anaknya itu masih sangat tidak layak sebenarnya Bu ya, mungkin dari perilaku yang mungkin masih belum baik, sehingga dikhawatirkan nanti akan berbuat zalim kepada pasangan, seperti itu Bu ya. Nah ini artinya pun semua orang juga kan pasti dalam memilih pasangan kan pengen nyari yang baik gitu Bu ya. Satu sisi kita punya anak mungkin misalnya belum baik atau apa gitu ya. Nah ini solusinya seperti apa Bu ya? Baik, sekarang yang perlu diukur adalah kebutuhannya kepada nikah. Mm-mm. Sejauh mana? Kalau memang hanya sekedar dia pengen saja, itu bisa diukur lagi. Tapi kalau sudah masuk wilayah keharaman, na'udzubillah ya, sudah masuk wilayah zina atau mendekati zina, gak bisa ditahan dalam hal itu, ya kan? Ya, ya kalau sudah itu mau tidak mau, anggap saja dia seperti orang gila saja harus dinikahkan kok. Ya, apapun resikonya, sebab keharaman gak boleh dibuka. Ya. Dengan siapa? Dengan yang bisa nerima orang gila tersebut atau bisa menerima anak tersebut. Tentunya dalam hal ini kita bukan sebagai orang tua ya berkorban, seperti halnya kita bisa biayai anak kita yang lagi sakit jasad dengan puluhan juta. Tentunya kita sangat berani membiayai anak kita demi keselamatan hatinya, akhlaknya, dengan puluhan juta. Cari orang yang baik, yang soleh, yang bisa nerima dia. Biarpun kita harus keluar uang. Gak penting apakah aku sebagai anak laki-laki atau anak perempuan. Mungkin anak perempuan kita. Gak apa-apa, orang soleh baik. Yang bakal menjaga dia, ngayomi dia, dan ngerti. Kalau orang baik dekat kepada Allah gak? Asal dia nerima dan tujuan kita baik. Tentunya tanpa harus kita buka aibnya anak tersebut. Hanya kita sudah katakan sudah sampai waktunya dan sebagainya. Harus ada dong solusi. Kalau ya, tidak bagaimana? Dan kalau ternyata dia tiba-tiba masalah pasangan, mungkin karena memang anak sudah ada hajat lalu dia memilih pasangan yang itulah tidak kesalahan. Pantas. Kalau pasangan anak-anak, kalau pilihan anak-anak itu belum masih kalau dalam bahasa orang dulu itu adalah cinta monyet. Iya, Bu. Kalau kita dia beri harapan yang lainnya dengan gambaran yang lebih gamblang, dia akan bisa mundur. Karena dia belum seperti orang anak dewasa yang sudah muncul kesombongannya. Anak kecil enggak ngerti sombong. Dia cinta monyet. Tapi kalau sudah anak umur 20-19 kalau punya pilihan lihat, itu kan harga mati ibunya dilawan itu. Yep. Tapi kalau anak kecil enggak, dia pisah. Itu kan anak SMP muncul gitu kan. Dia lepas selesai reon apa wisuda lupa sudah. Yep. Anak-anak seperti itu. Artinya kalau anak seperti anak kecil ya, anak yang belum secara umur masih sangat dini secara umur ya, bukan kelayaannya. Kemudian dia kalau sudah punya ini, punya keinginan pilihan, atau sudah gandeng-gandeng dan sebagainya, sebetulnya kita beri harapan yang baru lagi, ya kan? Sayang, seolah-olah orang tuanya tidak tahu. Saya ingin kamu ini kan ada. Mungkin kita melihat orang laki-laki yang seperti itu dan sebagainya. Cintanya belum cinta yang sampai punya harapan banyak. Cintanya senang lagi. Namanya garis apa fitrah naluri seorang laki-laki yang kecenderung pada perempuan. Itu saja sebetulnya. Ya. Maka segera ditangkap dengan dibuka pintu halal. Biarpun pada akhirnya dia belum tentu sampai ke halal ya tadi, tapi dia sudah ringan di sini. Tapi kalau di sini tutup, konsen ke sana terus. Itu ya, loh maksud kami itu. Iya, Bu. Anggap sekarang pahit-pahitnya, Bu ya. Jika ternyata memang untuk masalah pilihan ini tidak bisa ditawar, misalnya Bu ya. Ibaratnya mau nikah ya cuma sama itu aja misalnya, Bu ya. Sedangkan kita menganggap pasangannya itu gitu, artinya bermasalah tidak, tidak sholat, tidak ini. Oh, enggak. Ya, apakah tetap kita diperkenankan untuk menikah yang penting tidak zina? Kalau itu bukan kebutuhan untuk menikah. Ini sudah bukan kebutuhan untuk urusan menyelesaikan syahwatnya tadi. Itu sudah ada hawa nafsu di dalamnya. Pemangkasan hawa nafsu nanti. Ini beda loh ya. Yang kita maksud adalah kalau itu sudah sebetulnya dia menjadikan terpicu untuk menikah karena dia sudah punya ikatan. Ya, ya. Karena dia sudah punya ikatan. Makanya kenapa kami sampaikan tadi. Coba para orang tua segera ditawarkan ke anak tentang pintu halal. Agar ikatan itu tidak semakin kuat. Itu yang kami maksud. Kalau tidak dikasih, kalau sudah dikasih gambaran dan gambaran, cara memberikan gambaran dan dengan kelapangan hati, abahnya datang, ibunya datang, masya Allah sayang, tanpa seolah-olah tanpa menghakimi dia, sayang, sudah umur berapa kamu sayang? Sekarang sudah mulai berpikir tentang memilih pasangan ya. Pokoknya gini konsepnya, abah keluarga semuanya sudah sepakat. Kalau kamu menuju pintu halal dengan pilihan yang betul, baik dan diridhoi Allah, akan bangga Abah saya biayai sebesar-besarnya. Padahal dia tahu anaknya sudah mulai mengarah ke sana. Tanpa harus dihakimi seperti itu, mungkin kita bikin surat yang indah kepada anak dan sebagainya. Di dalam perjalanan anak mikir, alangkah indahnya omongan Abah saya tadi. Lebih indah daripada omongan daripada pacar yang rayu dia. Akhirnya perlahan-perlahan dia bisa renggang. Makanya termasuk nanti ada pendidikan. Bagaimana kita menyikapi anak kita yang sudah terlanjur jatuh cinta. Apakah kita tarik dengan paksa? Oh enggak, berontak, dia akan berantem. Lalu bagaimana caranya? Nanti ada pembahasan. Nah, ini ada pembahasannya ya. Lagi. Baik, Bia, terima kasih Bia atas jawabannya. Selanjutnya kita akan mulai menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Ada pertanyaan dari sahabat Laila Syifa di Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kalau ada suami yang kalah sama istri? Istri berbuat salah, suami diam aja. Jangankan mendidik, kalau istri lagi marah-marah, banting-banting pintu, suami kok diam aja seakan dia takut sama istrinya. Ini bagaimana, Bu ya? Apakah suami nanti akan diminta pertanggungjawaban atau tidak, Bu ya? Terima Baik, kasih. Yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti dan akan dihukum oleh Allah adalah suami yang membiarkan istrinya melakukan keharaman. Tapi diamnya seorang suami itu bukan berarti dia kalah. Mungkin itu adalah siasat. Kalau istri lagi marah, mau dikasih marah, kebakar itu rumah nanti. Ya, jadi jangan dianggap seorang laki-laki di saat suami istrinya marah-marah, kemudian diam itu, kemudian dia seorang laki-laki yang kalah. Dia ngerti sifat istrinya. Wong dalam keadaan normal saja bisa naik pitam, apalagi di saat lagi marah. Nah ini seperti itu. Jadi yang akan dihukum adalah suami yang tidak berusaha untuk menyelesaikan, tidak berusaha untuk menghentikan keharaman yang dilakukan oleh sang istri. Ya. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Adapun diamnya seorang suami di saat istrinya melakukan keharaman, itu bukan berarti mutlak diam loh ya. Mungkin dia cari kesempatan, bukankah pernah kami sampaikan, untuk menyelesaikan permasalahan atau membenarkan sebuah kesalahan. Maka lakukan dua hal. Yang pertama adalah kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Ya, kita perlu nyari tempo yang tepat, waktu yang tepat. Kemudian yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah kita sendiri. Karena kadang kalau kita yang mengucapkan ditolak langsung oleh dia. Mungkin dengan surat cinta yang indah atau mungkin dengan orang lain dan seterusnya. Jadi perlu siasat. Yang tidak boleh adalah membiarkannya. Membiarkannya. Jadi jangan dikatakan Sayyidina Umar kalah sama istrinya loh ya. Pas suatu ketika istrinya mengangkat suara. Oh Sayyidina Umar tidak kalah. Cuma Sayyidina ngerti siasatnya. Karena istrinya capek, istri beliau capek, menyusui anak dan sebagainya. Kadang saat-saat seperti itu ada seorang istri yang tiba-tiba marahnya tidak diduga-duga. Gak ada sebab, gak ada apa, tiba-tiba marah. Ya seorang suami yang bijak ya akan diam sejenak. Setelah itu apa? Mungkin di saat sudah reda baru berbicara baik-baik seperti itu. Ya, ya. Baik Buya ya, sahabat Syifa di Tegal, semoga puas dengan jawaban dari Buya ya, dan semoga menjadi manfaat ya. Sebagai seorang suami artinya tetap bijak di dalam mengingatkan istri, dan seorang istri ya jangan bersikap seperti itu tadi ya. Baik Buya, selanjutnya ini ada pertanyaan dari sahabat Haifa di Bandung Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa ala sahbihi Buya. Alhamdulillah saya istiqomah bernikah dan sudah menikah Buya, namun belum melakukan walimah. Rencananya orang tua nanti melakukan walimah Syawal nanti Buya. Namun saat walimah keluarga meminta saya untuk membuka nikop saya. Saya benar-benar enggak mau Bu ya, apalagi di situ nanti kita dipajang dan foto kita di dan difoto-foto secara bebas. Apakah saya berdosa Bu ya kalau enggak ngikutin orang tua? Bahkan suami saya menolak melakukan walimah kalau saya harus membuka nikop Bu ya. Baik. Semuanya harus dengan cara yang indah. Indah dan baik. Kita tidak boleh melakukan sebuah kebaikan tapi meninggalkan kesan yang tidak baik. Nah, mumpung masih ada waktu. Ada satu bulan, dua bulan ini. Duduklah Anda yang manis dengan ibunda dan ayahanda Anda. Ya kan? Untuk menjelaskan tentang keinginan Anda. Nah, karena jangan sampai tiba-tiba Anda membuat protes nanti di saat sudah pada waktunya. Kekecewaan akan semakin dalam. Misalnya, tak taunya apa, organ tunggal sudah diundang. Kemudian, model cara pernikahan sudah direncanakan dengan matang, Anda mau protes. Alasannya haram, dosa, bikin sakit hati. Memang kita perlu siasat. Sekarang masih jauh-jauh hari. Dan namanya dakwah harus halus, tapi harus sampai kepada tujuan. Targetnya harus ada dong gitu. Artinya mulai hari ini Anda sudah mulai berbincang sering dengan ibunda, dengan yang lembut. Tidak perlu menyombongkan tentang nikob Anda. Akan tapi katakan nikob ini adalah kerinduan saya untuk menjadi anak yang baik. Gitu saja. Bukan mengatakan aku sudah baik, itu beda loh ya. Itu kalimat-kalimat harus ditata. Anda bicara yang baik dengan orang tua. Anda fahamkan kepada orang tua. Nah, kalau sudah pada waktunya nanti, kalau ternyata orang tua Anda tidak mau kecuali dengan cara yang mereka inginkan, maka perlu Anda tawar-menawar. Misalnya, Anda boleh buka nikob. Ya, karena ini ada khilaf di antara para imam. Cuman Anda harus punya syarat. Saling memberi, ada artinya saling ada mendekat, membuat pendekatan ya. Ya, ya. Anda mengizinkan bolehlah kalau saya harus buka nikob. Masuk ya, khilafnya para ulama, tapi mohon kameranya harus terbatas. Yang jelas tak harus terpisah. Tidak ada organ tunggal. Nah, ini, nah itu kan menarik, cantik sekali. Ya, ya. Cantik sekali. Dan ketahuilah Anda yakin bahwasanya itu bukan dosa kok Anda kalau melakukan dengan cara yang terhormat kok. Ya, kan masalah nikob memang dikatakan jumhur ulama mengatakan wajib kan. Akan tapi sebagian lagi mengatakan sunnah kan begitu. Ya, artinya demi menghargai perasaan orang tua, selagi itu tidak haram mutlak, tidak haram mutlak, maka Anda boleh turun boleh mengalah lah. Tapi kalau yang diharamkan mutlak, enggak boleh dong Anda mengalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi kok. Misalnya Anda harus buka kerudung Anda. Iya. Oh, enggak bisa. Harus sebelah dadanya kelihatan. Apa? Separuh dadanya. Harus pakai rok begini. Oh, enggak, Anda harus kemudian mengundang organ tunggal di situ ada apa? Biduan wanita gini, Anda tolak. Itu yang disepakati, biduan yang buka aurat dan sebagainya. Iya. Itu lain. Itu Anda enggak boleh mengalah dalam hal itu. Tapi urusan nikob Anda harus ada kompensasinya dong, ya kan gitu. Ya. Kalau memang urusan yang sepakati oleh para ulama, Anda harus tolak. Keharaman yang sudah sepakati oleh para ulama, Anda harus tolak dan Allah akan berikan keberkahan. Biarpun marah orang tua Anda saat itu, suatu ketika Allah akan menjadikan orang tua Anda paling senang dengan Anda. Jangan ragu. Kalau ya, urusan ya, kehalalan, keharaman. Kalau Anda membela yang halal, menjauhi yang haram, ya, ya, insyaallah. Baik. Allah bisa. Baik, Bia, terima kasih Bia atas jawabannya. Dan satu pertanyaan lagi Bia ya. Satu pertanyaan lagi kita akan bacakan. Tadi mungkin masih berkaitan dengan tadi Bia, masalah yang sudah Umi sampaikan. Yang tadi Umi sampaikan apa tentang masalah kalau kita punya anak gak soleh, kita pengen cariin orang soleh Bia. Ya, kita pengen anak kita nih gak soleh, tapi kita kan pengennya anak kita tuh dapat pasangan yang soleh-soleha. Padahal ya setiap orang juga pengennya cari yang soleh-soleha gitu ya. Nah, ini nih gimana? Apakah apa namanya, kita di saat kita memang anak kita ini sebenarnya belum layak gitu tuh ya. Nah, itu kita mencari pasangan yang baik diperkenankan. Oh, ya? Sangat, bukan sekedar berkenan, seharusnya seperti itu dong. Oh, anak kita rongsok, mau cari yang rongsok juga, ini gimana ini? Ya nggak bener anak kita. Tapi kita apa nggak menipu atau gimana? Ya, bukan menipu, tidak boleh. Inilah anak saya keadaannya begini. Anda boleh cari tahu tentang anak saya. Selesai. Gitu, makanya disunnahkan hijrah itu kan penting untuk menutup aib itu kan. Ya, kita pindah ke sebuah tempat, membuat kehidupan yang baru kan gitulah. Ya, di situ nanti ada orang mandang ini selesai, nggak akan diungkap masa lalu. Ya nggak boleh loh ini anak ini kan orang bodoh. Iya anak saya punya pengalaman, dia pernah berzina, dia mabuk. Apaan itu? Ya, tunggu, inilah anak saya pengen nikah, selesai. Terus harus dibuka aib-aib itunya ya, ya. Ya, kalau misalnya karakter-karakter mungkin tidak baik, misalnya mungkin anak suka ngomong biar, kasar atau apa, itu biarpun gimana karakter ya? Karakter maka boleh di, kalau karakter sama. Jadi gini loh ya, Anda tahu karakter gimana ya. Dalam Islam itu lihat, kalau Anda pengen tahu karakter seseorang, tidak dengan pacaran ya. Kalau orang pacaran semuanya ditutupi, berubah karakternya, iya, ditutupi iya. Akan tapi tanya bibinya. Kalau saya, kalau Anda seorang laki-laki ingin kenal tentang seorang perempuan, kirim adik perempuan Anda untuk duduk seminggu sudah tahu. Iya, iya. Nah, nanti tugasnya dia dong untuk mencari. Anda tidak harus membeberkan. Oh gitu, Bu ya. Tugas dia mencari. Jadi intinya Bu ya, kita sebagai orang tua disaat pengen milihin pasangan yang soleh untuk anak kita, hal-hal apa yang boleh dibuka dan hal-hal apa yang harus ditutup itu tolong minta gambaran. Yang perlu disebutkan apa, adalah mungkin urusan-urusan zahir. Ini loh zahir anak saya. Lihat, iya ya kan? Urusan materi saya bukan orang kaya. Makan ya kan? Pendidikan anak saya tidak tinggi. Selesai. Global. Tapi kalau misalnya anak saya agak keras wataknya atau apa, itu enggak perlu disebut. Ada penyakit-penyakit yang sifatnya zahir itu, atau penyakit-penyakit itu bisa disebutkan supaya tidak bisa tertipu. Penyakit-penyakit contohnya? Iya, penyakit misalnya dia punya penyakit apa? Asma atau apa gitu ya? Penyakit yang bahaya, yang berat sekali. Oh, gitu ya. Penyakit yang berat. Kalau penyakit yang bisa hilang, nggak perlu. Termasuk cacat dan sebagainya, nggak boleh ditutupi. Iya, iya. Nggak bisa punya anak. Karena apa? Mau tidak mau akan kelihatan itu. Ya, kalau kan? Misalnya dikatakan nggak punya anak, itu juga disebut ya. Nggak punya anak, kasusnya apa dong? Misalnya memang ada kelainan di rahim dia, mungkin anak punya masalah, mungkin akhirnya diangkat rahimnya atau apa, itu perlu disampaikan. Itu tidak perlu juga. Enggak perlu juga disampaikan. Tidak perlu. Tidak perlu. Sebagai bentuk penipuan. Kalaupun seandainya disebutkan pun, tentunya kepada itu ada solusi kayak begitu. Misalnya ada seorang perempuan itu di usia gadis, anak gadisnya sudah diangkat rahimnya. Iya, ya, diangkat rahimnya sehingga tidak mungkin ada pohon anak. Boleh disebutkan karena mungkin ada seorang laki-laki yang memang mau menikah tapi sudah punya anak satu, kan ya? Iya, hanya ingin cari teman hidup mungkin saja. Bisa gitu. Nah, itu bisa ditekankan karena itu bukan dosa. Ya enggak boleh dosa, enggak boleh disebutkan. Gitu, itu adalah MF, itu bukan dosa, boleh disebutkan. Kalau misal anak saya itu orangnya emosional, cepat makanya nanti ada nama itu tidak perlu biaya. Emosional tidak perlu. Hanya mungkin disebutkan anak saya ya seperti saya keras gitu. Nah, gitu saja enggak perlu. Emosional sampai derajat mana sih? Dikit-dikit marah ya. Enggak perlu seperti itu. Dan memang nanti ada namanya khiyar, apakah khiyar? Boleh seorang laki-laki bisa mencerai istrinya? Boleh. Tapi tetap laki-laki mulia tidak akan mencerai. Misalnya ada ronak atau rotak. Dalam fikih itu adalah menemukan ada tulang yang tumbuh di kemaluan seorang istri sehingga tidak bisa digauli. Ada dalam fikih. Iya. Atau ronak atau ada daging yang tumbuh di kemaluan seorang istri sehingga tidak bisa digauli. Ya. Itu haknya dia untuk mencerai karena dia tidak mungkin beri nafkah sementara dia dalam. Atau mungkin seorang yang baik dia tetap saja sebagai seorang istri lalu dia menikah yang lain lagi, kan bisa saja begitu kan. Ini cuman dia haknya untuk mencerai dia karena memang tertutup hal itu, enggak mungkin kan, enggak disebutkan. Masa istriku anakku begini enggak. Baik. Biar dia milih sendiri nanti. Baik. Subhanallah. Terima kasih Bu atas jawabannya dan juga kepada pemirsa Baja TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, tetap bersama kami karena nanti kita akan melanjutkan kembali tanya jawab ya setelah jeda yang berikut ini.